Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Kita buka halaman 33. Bab tawzifus sunan alal mar'i nafsihi. Yang kedua tentang membiasakan sunnah pada diri seseorang, pada dirinya sendiri. Kita akan membaca beberapa riwayat keterangan para ulama tentang pentingnya mengikuti dalil dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Qala al-Auza'i rahimahullah. Al-Auza'i mengatakan, ini seorang ulama sezaman dengan Imam Malik yang tinggal di Syam. Naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah sebagaimana dia berputar. Atau kita mengikuti sunnah ke arah manapun sunnah itu pergi. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, alaika bi athari salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Alaika bi athari salaf, apa artinya? Wajib bagimu untuk mengikuti peninggalan petunjuk para salaf. Salaf artinya pendahulu, yaitu para sahabat, termasuk juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in rafadaka an-nas, meskipun manusia masyarakat menolakmu. Wa iyyaka wa ara'a ar-rijal. Wa iyyaka wa ara'a, setelah iyyaka dia mansub. Wa iyyaka wa ara'a ar-rijal, dan hati-hati waspada dengan pendapat manusia. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun dia menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang indah, menggunakan kalimat-kalimat yang nampaknya mudah diterima oleh orang yang mendengarnya. Kemudian berikutnya, qala Ibrahim Al-Harbi. Ibrahim Al-Harbi rahimahullah pernah mengatakan, yambaghi lirajuli idza sami'a syai'an min adabin nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyatamassaka bihi. Layak bagi setiap orang ketika dia mendengar adab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatamassaka bihi, untuk kemudian berpegang teguh dengan adab itu. Dan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup adab baik dengan adab antara beliau dengan Allah, atau adab antara beliau dengan lingkungan beliau. Adab tidur, adab duduk, itu adab dengan lingkungan. Sedangkan adab bersama Allah subhanahu wa ta'ala adalah cara beliau beribadah. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Jika kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu, hakka yahukku, menggaruk. Jika kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu, illa bi asarin, kecuali ada dalilnya, fafa'al, lakukanlah. Jadi, sampai pun dalam masalah menggaruk kepala, kalau misalnya kamu bisa cari dalilnya, lakukan itu. Artinya begini, ketika orang itu melakukan aktivitas, sekalipun itu rutinitas yang dia lakukan, kalau itu ada dalilnya, lakukan. Kita terbiasa untuk melakukan berbagai macam sunnah, meskipun bisa jadi kita tidak merasa kalau itu sunnah, karena kita lakukan itu sejak kecil dan sudah menjadi tradisi. Kita sangat yakin, Anda kalau ketika pakai baju, dahulukan yang mana? Kaki atau tangan? Tangan. dahulukan tangan kanannya. Ketika kita pakai sandal, dahulukan yang mana? Kaki yang kanan. Dan seterusnya, aktivitas yang kita lakukan sejak kecil karena pendidikan dari orang tua. Cuman di situ ada orang yang punya dalil dan ada orang yang tidak punya dalil. Nah, Sufyan nasihatkan, kalaupun kamu melakukan berbagai macam aktivitas dan itu ada dalilnya, lakukanlah. Artinya, cari dalil dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Dan ini bisa kita gali ketika kita belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah adab. Ada kitab yang kaya dengan semacam ini. Dengan membaca kitab ini nanti kita banyak tahu berbagai macam aktivitas yang mungkin rutin kita lakukan, ternyata ada dalilnya. Kitab itu adalah Riyadhus Shalihin, ya. Jadi kalau Anda baca Riyadhus Shalihin, terutama terkait masalah adab, nanti kita akan jumpai banyak hal yang itu sering kita lakukan, namun barangkali di antara kita tidak tahu dalilnya. Kenapa harus tahu dalilnya? Biar ada suasana untuk mengikuti, niat untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita niatkan itu dalam rangka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam hal ini kita mendapatkan pahala. Saya mohon maaf, saya tidak pakai baju, ya. Bajunya ketinggalan. Semoga bagian dari niat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada waktu haji kan tidak pakai baju, karena memang enggak boleh, ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yajibu 'ala ar-rajuli alla yahukka ra'sahu illa bi atharin. Wajib bagi seseorang untuk menggaruk kepalanya agar tidak menggaruk kepalanya kecuali dengan atsar. Baik. Anda ketika menyisir rambut mendahulukan yang mana? Yang kanan atau yang belakang? Biasanya depan. Nah, biasanya depan langsung tengah. Nah, ini kan gaya mahasiswa, ya. Nah, coba sekarang biasakan depan ke kanan. Kenapa ini? Maksudnya apa? Hadiah, masya Allah. Setiap mukmin tidak boleh menolak hadiah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yajibu 'ala ar-rajul alla yahukka ra'sahu illa bi athar. Wajib bagi seseorang untuk tidak menggaruk kepalanya kecuali dengan dalil. Seperti tadi, ya, ketika Anda menyisir, dahulukan yang kanan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai mendahulukan yang kanan. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan, "Idza wajadtum sunnatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafa qawli fakhudhu bisunnah." Apabila kalian jumpai sunnah Rasulullah SAW yang bertentangan dengan ucapanku, maka ambillah sunnah. Wada'u qawli fa inni aqulu biha. Dan tinggalkanlah pendapatku, karena saya telah mengubah pendapatku sesuai dengan sunnah. Semua manusia punya keterbatasan. Sehebat apapun dia, dia memiliki ilmu yang tidak dia. Ada celah dalam dirinya, ada ilmu yang tidak dia ketahui. Karena itulah, meskipun setingkat Imam Syafi'i, apakah beliau mengetahui semua hadis? Tidak. Ada hadis yang tidak beliau ketahui. Makanya bisa jadi terkadang pendapat beliau bertentangan dengan hadis yang tidak beliau ketahui. Karena itu beliau berpesan kepada muridnya, kalau kalian menjumpai sunnah Rasulullah SAW yang itu bertentangan dengan pendapatku, tinggalkan pendapatku, karena saya secara ini, dalam hal ini berikrar, pendapatku saya ubah sebagaimana sunnah itu. Karena itulah An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu', ya, Syarah Al-Muhadzab, dan ini kitab fikih madhab Syafi'i yang paling tebal, atau kita pikir madhab Syafi'i yang paling rinci, ya, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Terkadang beliau menisbahkan satu pendapat kepada Imam Syafi'i meskipun Imam Syafi'i tidak pernah mengatakannya. Karena Imam Syafi'i pernah punya prinsip, kalau kalian menjumpai satu hadis dan hadis itu bertentangan dengan pendapatku, maka ikuti hadis itu dan buang pendapatku, karena saya mengubah pendapatku sesuai dengan hadis itu. Sehingga perubahan fatwa terkadang bisa saja terjadi dengan ikrar orangnya sekalipun dia sudah meninggal. Sehingga An-Nawawi rahimahullah, yang beliau ulama bermadzhab Syafi'iyah, terkadang beliau menyatakan, dan inilah pendapatnya Syafi'i, padahal Syafi'i tidak pernah mengatakannya, karena itu sesuai dengan hadis. Disebabkan pendapatnya Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis. Kemudian qala Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, ma katabtu hadithan illa wa qad amiltu bihi walau marratan. Tidak pernah aku menulis satu hadis kecuali saya telah melakukannya, saya telah mengamalkannya walaupun sekali. Subhanallah, luar biasa ya. Setiap saya mencatat hadis, saya akan melakukannya meskipun hanya sekali. Padahal hadis dalam Musnad Imam Ahmad jumlahnya berapa? Ratusan ribu. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad jumlahnya ratusan ribu. Ya rahmatullah. Kita bisa bayangkan bagaimana semangat Imam Ahmad untuk mengamalkan sunnah. Li'alla yakuna alayya hujjatan, agar hadis itu, dalil itu tidak menjadi hujjah, dalil yang nanti akan menyudutkan aku. Karena itu, karena hujjah itu bisa berfungsi dua, bisa hujjatun li dan hujjatun ala. Kalau hujjah li berarti dia menjadi pembela. Kalau hujjah ala berarti penuntut. Imam Ahmad khawatir, kalau saya membaca hadis sementara saya tidak mengamalkannya, nanti hadis ini akan menuntut saya di akhirat. Karena itu ketika saya mencatat hadis, saya akan berusaha mengamalkannya walaupun hanya sekali, agar tidak menjadi penuntut saya ketika di akhirat. Dan ini beliau buktikan ketika beliau mencatat hadis Rasulullah SAW berbekam, kemudian beliau ngasih upah berapa? 1 dinar. Langsung dipraktekkan oleh Imam Ahmad. Beliau cari tukang bekam, berbekam, kemudian beliau minta upah atau beliau ngasih upah 1 dinar. Dan 1 dinar lumayan ya. 1 dinar berapa? Ya, 4/4 gram emas. Kurang lebih 2 juta. Untuk sekali upah bekam. Kita kalau bekam upahnya berapa? Seikhlasnya. Ini semangat beliau dalam rangka mengamalkan sunnah. Kemudian waqala Bishr Al-Hafi, Bishr bin Harith Al-Hafi, ini sejaman dengan Imam Ahmad rahimahullah. Addu zakat al-hadis wasta'milu min kulli 200 hadithin 5 hadith. Kata beliau, tunaikanlah zakatnya hadis. Wasta'milu, amalkan dalam bentuk zakatnya hadis itu, setiap 200 hadis minimal 5 hadis. Kenapa kok 200 hadis minimal 5 hadis yang diamalkan? Karena ini 2,5%-nya. Sebagaimana 20 dinar zakatnya berapa? 200 dirham zakatnya 5 dirham, 2,5%-nya. Kalau Anda punya 200 hadis, minimal 5 hadis dizakati. Jadi zakatnya 200 hadis itu adalah di 5 hadis. Amalkan secara penuh, jangan sampai ada yang tidak diamalkan dari 5 hadis pilihan dari 200 tadi. Ini lebih ringan dibandingkan praktek yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Karena Bishr Ibn al-Haris al-Hafi ini memerintahkan muridnya. Bukan ilzamun nafsi. Kalau Imam Ahmad kan ilzam an-nafsi. Saya mewajibkan diriku sendiri, kalau saya nulis hadis, minimal saya melakukannya walaupun sekali seumur hidup. Nah, ketika seorang guru memerintahkan muridnya, kalau kalian punya 200 hadis, minimal 5 hadis sudah pernah kamu amalkan. Qala Qasim bin Ismail bin Ali rahimahullah, kunna bibabi Bishr bin Harith al-Hafi, fakharaja ilayna fakulna ya Aba Nasr, tahaddatsna. Kami pernah berada di depan pintu rumah Bishr bin Harith al-Hafi. Kemudian ketika beliau keluar menjumpai kami, Beliau langsung, kami langsung mengatakan kepada beliau, wahai Abu Nasr, sampaikan hadis kepada kami. Faqala, atu'adduna zakat al-hadis? Apakah kalian akan menunaikan zakat hadis? Apakah kalian sanggup untuk menunaikan zakatnya hadis? Qala kulna ya Abu Nasr, walil hadis zakat? Kemudian kami langsung sampaikan, wahai Abu Nasr, apakah ada zakatnya hadis? Baru dengar aku. Sesuatu yang baru. Qala na'am. Kata beliau, betul. Idza sami'tumul haditha, fama kana fi dhalika min amalin aw salatin aw tasbihin, istamaltumuhu. Ini pakai fi'il madhi ya. Betul. Bagaimana bentuknya? Idza sami'tumul hadits, apabila kalian mendengar hadis, fama kana fi dhalika min amal. Jika hadis itu berisi tentang amal atau penjelasan tentang salat atau penjelasan tentang tasbih, istamaltumuhu, kemudian kalian lakukan itu. Itulah zakatnya hadis. Satu istilah baru yang disampaikan oleh Bishr Ibn al-Harith al-Hafi, ulama Ahlussunnah di zaman Imam Ahmad. Qala Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz al-Baghawi. Imam al-Baghawi mengatakan, dan Imam al-Baghawi penulis Syarhus Sunnah al-Baghawi ini termasuk ulama pencatat hadis ya, sejaman dengan Imam Bukhari. Aradtul khuruja ila Suwaid bin Sa'ad al-Harawi. Saya pernah atau saya ingin untuk menemui Suwaid bin Sa'id al-Harawi. Fakultu li Ahmad. Kemudian saya bertanya kepada guruku Imam Ahmad. Uktub li ilaihi. Tuliskan untukku yang akan aku kirim kepada Suwaid bin Sa'id al-Harawi. Hadza rajulun yaktubul haditha. Bahasanya orang ini, si Baghawi ini adalah pencatat hadis. Maksudnya begini. Saya mau menemui Suwaid bin Sa'id. Dan Suwaid bin Sa'id termasuk pemerintah. Ya. Salah satu pejabat pemerintah. Nah, biar nanti saya punya posisi di samping beliau, minta kepada Imam Ahmad ijazah. Nah, kalau ada rekomendasi dari Imam Ahmad kan lebih dihargai ya. Lalu Al-Baghawi minta, tolong tuliskan satu kertas, tuliskan satu kalimat di kertas, isinya hadza rajulun yaktubul hadis. Baghawi ini seorang pencatat hadis. Jadi itu istimewa ya. Cuman dikasih tulisan, orang ini yang membawa kertas ini adalah pencatat hadis. Fakultu lau katabta hadza rajulun min ashabil hadis. Kemudian saya sampaikan kepada Imam Ahmad, coba kalau tulisannya diganti wahai Imam. Gantinya gimana? Hadza rajulun min ashabil hadis. Orang ini ashabul hadis. Biar lebih tinggi suasananya ya. Kalau cuma hadza rajulun yaktubul hadis, kayaknya kurang mentereng ya. Kurang tinggi derajatnya. Kalau sudah ashabul hadis, berarti sudah sebanyak hadisnya. Kemudian faqal, kata Imam Ahmad, sahibul hadis indana man yasta'milul haditha. Sahibul hadis menurut saya adalah orang yang mengamalkan hadis. Nah, kalau kamu bisa seperti itu, kamu sahibul hadis. Tapi kalau baru sebatas menulis hadis, saya tulis hadza rajulun yaktubul hadis. Dan ini dalil, atau ini diantara kebiasaan para ulama ketika mereka meminta ijazah kepada gurunya, rekomendasi kepada gurunya, ketika mau menemui orang yang dikenal oleh gurunya, agar nanti mendapatkan posisi yang khusus, biar ketika dia mau menyampaikan sesuatu bisa diterima. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana penjelasan Imam Ahmad. Siapakah ahlul hadis? Ahlul hadis adalah man yasta'milu al-hadis. Orang yang mengamalkan hadis. Karena itu, salah satu di antara bantahan para ulama terkait konferensi kaum muslimin di Chechnya, konferensi ahlu sunnah sedunia di Chechnya, yang mengklaim semua yang ada di sini adalah ahlu sunnah dan menuduh beberapa negara telah keluar dari ahlu sunnah semacam Saudi dan seterusnya, dibantah oleh para ulama. Mari kita buktikan siapa yang lebih banyak mengamalkan hadis. Kemudian diambilkan kutipan pernyataan Imam Ahmad, yang namanya sahibul hadis, sahibul sunnah adalah man yasta'milu as-sunnah. Kalau kalian punya batasan tersendiri, bahasanya ashabu sunnah atau ahlu sunnah adalah asy'ariyun, ini tidak pernah dikenal oleh ulama masa silam. Kalau kalian mengatakan bahasanya ahlu sunnah adalah asy'ari, maka berarti para ulama yang hidup sebelum Imam Abul Hasan al-Asy'ari bukan ahlu sunnah. Karena Abul Hasan al-Asy'ari hidup di abad 4 Hijriah, ya, sehingga mereka yang hidup sebelumnya bukan ahlu sunnah. Dan pengertian ahlu sunnah semacam ini tidak pernah dikenal oleh para ulama di masa silam. Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Imam Ahmad, ahlu sunnah itulah sahibu sunnah, adalah orang yang mengamalkan sunnah, mengamalkan hadis. Jangan membuat definisi ahlu sunnah yang baru, karena kalau semacam ini caranya, kamu tidak dikenal oleh, definisi kamu tidak dikenal oleh ulama masa silam. Padahal seharusnya ahlu sunnah itu merujuk kepada apa yang dinyatakan oleh ulama masa silam. Qala Abdul Malik Al-Maimuni, Abdul Malik Al-Maimuni rahimahullah mengatakan, qala li al-imamu Ahmad rahimahullah, ya Abul Hasan, iyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun. Wa ya Abul Hasan, Abul Hasan ini siapa? Siapa Abul Hasan? Abdul Malik Al-Maimuni. Wa ya Abdul Malik, jangan sampai kamu menyampaikan sesuatu laisa laka fiha imam, yang kalian, yang kamu itu tidak punya panutan sebelumnya. Jangan sampai kamu menyampaikan satu pendapat yang enggak ada salafnya, enggak ada pendahulunya. Dan ini jadi prinsip para ulama ketika mereka berdiskusi dengan para ahli bid'ah. Salah satu di antara pertanyaan yang disampaikan adalah man salafuka fi hadza? Siapa pendahulumu dalam masalah ini? Man salafuka fi hadza? Kalau ada kami terima, kalau enggak ada selesai kita. Berarti kamu menyampaikan sesuatu yang baru dalam masalah agama. Man salafuka fi hadza? Qala Abu Ya'qub Ishaq bin Habbah Al-A'mash. Berkata Imam Al-A'mash, Abu Ya'qub Ishaq, wallahu alam ni bacanya Habbah ya, atau Hibbah, rahimahullah, sami'tu Ahmad Ibn Hanbal, sami'tu Ahmad Ibn Hanbalin su'ila anil waswas wal khatarat. Saya pernah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang waswas dan khatarat, lintasan batin, bisikan hati dan lintasan batin. Faqala ma takallama fiha as-sahabatu wala tabi'un. Semacam ini belum pernah dibahas oleh para sahabat dan tabi'in. Sehingga jawaban beliau, sebenarnya status waswas itu bagaimana? Lintasan-lintasan batin itu bagaimana? Kata Imam Ahmad, saya tidak menjumpai pembahasan ini dibahas oleh para sahabat maupun tabi'in. Jadi enggak usah kamu bahas. Oh, mereka enggak bahas. Selesai ya. Mungkin yang dimaksud was-was di sini adalah atau al-khatarat ya, munculnya lintasan batin. Lintasan batin ketika orang itu melakukan satu amal, kemudian muncul lintasan batin ingin membatalkan amal. Ini statusnya membatalkan amal atau tidak? Misalnya kita sedang sholat, kemudian di tengah-tengah sholat, ini sholat sunnah ya, di tengah-tengah sholat ada rame-rame ya, terus kita ingin melihat tapi sedang sholat ya, jangan-jangan nanti telat ya. Ada lintasan batin semacam itu membatalkan sholat atau tidak? Kemudian kita akan lihat satu kisah yang sangat menarik diskusi antara Imam Ahmad dengan Abdurrahman At-Tayyib dan perbandingan bagaimana prinsip beliau dengan Bishr Ibn Harith Al-Harbi. Kata Abdurrahman bin Tayyib atau Abdurrahman At-Tayyib, i'talla Ahmad bin Hanbal wa Bishr Ibn Harith Al-Harbi. Imam Ahmad bin Hanbal dan Bishr pernah mengalami sakit. I'talla artinya yakunu alilan. Imam Ahmad pernah sakit, juga Bishr bin Harith. Fakuntu adukhulu ala Bishr. Kemudian saya menjenguk Bishr bin Harith. Fa'akul kaifa tajiduka. Bagaimana engkau menjumpai dirimu? Itu pertanyaannya, kaifa tajiduka. Kalau bahasa kita, yang dirasakan apa? Yang dirasakan apa? Dia akan cerita, wow, kemeng-kemeng di sini atau ndak sih ngeluh ya. Kemudian beliau fayahmatullaha thumma yukhbiruni. Beliau membaca alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, baru kemudian menyampaikan keluhannya. Fayaqulu, beliau mengatakan ahmatullaha ilaik. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ajitu kada wa kada. Yang saya rasakan kayak gini. Wa adkhulu ala Abi Abdullah Ahmad ibn Ahmad ibn Hanbal. Setelah itu saya menemui Imam Ahmad bin Hanbal yang juga sedang sakit. Fa aqul, aku sampaikan, kaifa tajiduka ya Abi Abdullah? Apa yang dirasakan wahai Imam Ahmad? Fa yaqulu bi khair. Imam Ahmad mengatakan alhamdulillah baik-baik saja. Ya. Tapi enggak pakai alhamdulillah ya. Beliau langsung mengatakan baik-baik saja. Faqultu lahu yauman. Kemudian di satu hari yang lain aku sampaikan kepada Imam Ahmad, in akhaka Bishran alilun. Teman Anda yaitu Bishr bin Harith sedang sakit. Wa as'alu an halihi. Kemudian saya tanya kepada beliau tentang keadaannya. Fayabda'u bihamdillahi thumma yukhbiruni. Ketika beliau mau menyampaikan kondisinya, mau menyampaikan kesehatannya, beliau memulai dengan memuji Allah terlebih dahulu, baru menceritakan kondisinya. Alhamdulillah atau ahmadullah, sekarang saya pusing. Faqala li, lalu Imam Ahmad langsung berpesan kepadaku, salhu amman akhadha hadha. Tolong tanyakan kepada beliau, dari mana beliau mendapatkan model semacam ini. Apakah ketika kita menyampaikan keluhan sakit harus diawali dengan hamdalah terlebih dahulu? Itu riwayatnya dari siapa? Mana dalilnya? Fakultu lahu, lalu aku sampaikan kepada Imam Ahmad, inni ahabu an as'alah. Saya takut. Ahaba, haba yahabu artinya apa, kalah wibawa. Ya. Saya segan. Ya. Saya segan untuk bertanya semacam ini. Kepada beliau. Malu saya kalau bertanya kepada beliau. Faqala Imam Ahmad kemudian berpesan, kullahu, sampaikan saja kepada beliau. Qala laka akhuka Abu Abdillah. Temanmu Imam Ahmad bertanya. La yuridu syai'a illa amman akhadta hadha. Dari mana kamu mendapatkan cara menyampaikan kondisi kesehatan semacam ini. Fakultu lahu, qala fadakhaltu ilaihi fa'araftuhu ma qala. Kemudian saya pun menemui Bishr, fa'araftuhu, di situ mungkin ada tasdidnya ya, araftuhu. Kemudian saya sampaikan kepada beliau apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad. Faqala li Abu Abdillah la yuridu syai'a illa bil isnad. Kemudian Bishr mengatakan Imam Ahmad itu tidak akan menghendaki jawaban kecuali dengan adanya sanad. Lalu Bishr mengatakan an ibni Aunin an ibni Sirin. Idza hamitallaha al-'abdu qabla ash-shakwa lam takun syakwa. Kata Muhammad bin Sirin, kalau orang memuji Allah sebelum menyampaikan keluhannya, maka dia tidak disebut mengeluh. Karena mengeluh itu tercela. Mengeluh kepada makhluk. Yang bagus mengeluh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Biar tidak disebut mengeluh kepada makhluk, sebelum menyampaikan keluhan, sampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita periksa ke dokter, ditanya dokter, apa keluhannya? Innal hamdalillah. Saya pusing, Dok. Wa innama aqulu laka ajitu kadza a'rifu qudratallahi fiyya. Dan aku sampaikan kepadamu, saya kondisinya seperti ini, saya sedang sakit ini. A'rifu qudratallahi fiyya. Saya tahu takdir Allah Subhanahu wa taala pada diriku. Qala fa kharajtu min 'indihi fa madaitu ila Abi Abdillah fa 'arraftuhu ma qala. Kemudian saya meninggalkan Bishr, lalu saya menuju Imam Ahmad dan saya sampaikan apa yang diucapkan oleh Bishr. Fakuntu ba'da dhalika idza dakhaltu ilayhi yaqulu ahmadullaha ilayka thumma yadhkur ma yajiduhu. Kemudian setelah itu, setiap kali saya menemui Imam Ahmad dan saya tanya tentang kondisi beliau, maka beliau akan awali dengan pujian kepada Allah, ahmadullaha ilayka. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala, aku sampaikan kepadamu saya memuji Allah, tsumma yadhkuru ma yajiduhu. Setelah itu beliau menyebutkan tentang kondisi kesehatannya. Ya. Semacam ini bagaimana semangat mencari dalil dalam beramal. Inilah penerapan dari perkataan Sufyan tadi ya. Ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin fa'al. Kalau bisa kamu tidak garuk kepala. Ini sebenarnya ungkapan apa? Untuk hiperbolis ya. Sampai garuk kepala saja nunggu dalil. Kalau bisa seperti itu lakukan. Kemudian kita akan baca pernyataan Abu Amr Muhammad bin Ja'far bin Hamdan. Qala Abu Amrin Muhammad bin Ja'farin ibn Hamdana rahimahullah. Abu Amr Muhammad bin Ja'far bin Hamdan pernah mengatakan, Salla bina Abu Uthman Sa'idu bin Ismail laylatan bi masjidihi. Abu Uthman Sa'id bin Ismail pernah ngimami kami di masjidnya pada satu malam. Salla bi artinya apa? Ngimami. Kalau salla ma'a jadi makmum. Sallaitu ma'a fulan artinya saya jadi makmumnya fulan. Kalau sallaitu bi fulanin saya salat ngimami fulan. Aku salat atau salla Abu Utsman Sa'id bin Ismail. Sa'id bin Ismail pernah ngimami kami di masjidnya suatu malam. Wa alaihi izarun wa ridaun. Dan ketika itu beliau pakai sarung dan pakai rida. Rida itu kain seperti orang ihram itu yang dipakai untuk menutupi atasan. Kalau izar bawahannya. Fakultu li abi ya abati ahwa muhrimun. Kemudian saya tanya kepada bapakku, "Wahai bapak, apakah beliau sedang ihram? Kenapa kok pakai seperti pakaian orang ihram?" Faqala la. Lalu bapakku mengatakan, "Enggak. Walakinnahu yasma'u minni al-mustakhraj alladhi kharrajtuhu 'ala muslimin. Fa idza marrat bihi sanatun lam yakun ista'malaha fi ma mada ahabbu ayyasta'milaha fi yawmihi wa lailatihi wa annahu sami'a min jumlati ma quri'a alayya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi izarin wa rida'in fa uhibbu an yasta'mila hadhihi sunnata qabla an yusbiha." Kemudian setelah itu bapaknya mengatakan, yaitu siapa? Ja'far bin Hamdan. Oh tidak, beliau tidak sedang ihram. Namun beliau mendengar dariku mustakhraj. Ya. Takhrij hadis, namanya mustakhraj. Alladhi kharrajtuhu, yang pernah saya takhrij, ala muslimin, dari kitab muslim. Dari kitab sahih muslim. Fa'idha marrat bihi sunnatun, lam yakun ista'malaha fima madha. Apabila melewati, beliau melewati satu sunnah yang belum beliau amalkan sebelumnya. Apabila beliau, beliau membaca sunnah, membaca satu dalil yang belum pernah beliau amalkan sebelumnya. Ahabbu ayyasta'milaha fi yaumihi wa lailatihi. Atau ahabba ayyasta'milaha fi yaumihi wa lailatihi. Maka beliau bertekad agar sunnah ini harus diamalkan, kalau enggak hari ini, siang ini, atau malam ini. Jadi mungkin ini ceritanya Utsman bin Sa'id bin Ismail. Yang jadi imam ini siapa? Imam masjid ini statusnya siapa? Beliau pejabat. Ya, imam masjid itu pasti pejabat. Atau minimal orang yang diutus oleh negara. Jadi imam masjid di masa silam itu PNS. Nah, kalau ulamanya bebas. Kalau imam masjidnya PNS. Dan sampai sekarang kan masih berlaku ya. Untuk masjid-masjid besar. Ya, dari Masjid Istiqlal itu diangkat oleh negara ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu PNS semua imamnya. Kemudian Ja'far bin Hamdan menyampaikan hadis. Dan salah satu di antara yang mendengar adalah Sa'id bin Ismail. Nah, Sa'id itu punya prinsip. Kalau beliau mendengar satu hadis dan hadis itu belum pernah diamalkan, maka beliau punya tekad hadis ini harus diamalkan, kalau enggak siang ini, malamnya. Wa annahu sami'a min jumlati ma quri'a alayya, dan di antara yang pernah dia dengar dari apa yang dibacakan kepadaku, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan memakai izar dan rida. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan memakai seperti pakaian ihram. Fa ahabba ay yastamil hadhihi sunnata qabla ay yusbiha. Maka Sa'id bin Ismail ingin mengamalkan sunnah ini sebelum masuk waktu subuh, biar masih terhitung apa? Malam. Kalau sudah masuk waktu subuh kan siangnya. Padahal hadis itu sudah didengarkan kapan? Ketika siang tadi. Ini semangat yang dimiliki oleh Sa'id bin Ismail. Dengar hadis malam ini, maka kalau kalau enggak diamalkan malam ini, ya berarti besok. Jangan sampai ketemu maghrib lagi. Sehingga 24 jam hadis itu harus sudah diamalkan. Qala aidan sami'tuhu ya'ni Aba Utsman. Beliau juga mengatakan, saya pernah mendengar beliau yaitu Abu Utsman yaqul, beliau pernah mengatakan, man amara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmati. Wa man amara al hawa ala nafsihi nataqa bil bid'ah. Qala ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Kata beliau, siapa yang amara sunnah ta'ala nafsi, memberlakukan sunnah untuk dirinya, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Siapa yang memberlakukan sunnah untuk dirinya, baik ucapan maupun perbuatan, nataqa bil hikmah, maka dia akan berbicara berdasarkan ilmu. Ucapannya ucapan yang benar ya, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan hikmah. Karena dia komitmen dirinya harus sesuai dengan sunnah. Dan orang semakin sering mengikuti sunnah akan ketularan, minimal mendekati seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dituangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sebaliknya, wa man amara al-hawa ala nafsihi, siapa yang memberlakukan hawa nafsu, lebih mengedepankan logika atau perasaannya dan meninggalkan sunnah, nataqa bil bid'ah, maka dia nanti akan berbicara isinya bid'ah. menyampaikan sesuatu yang baru yang sama sekali tidak ada dalilnya, karena itu murni bersumber dari logika. Dan kita tahu sendiri yang namanya logika itu berkembang. Bisa jadi sekarang dia bilang A, nanti kedepannya dia bisa bilang B, ya. Mencela-mencele, tidak jelas, karena logika bisa berkembang. Tapi kalau orang itu mengikuti prinsip sunnah, maka pendapatnya lebih stabil. Dia akan sejalan dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan minimal kita membangun semangat ketika kita beraktivitas, ketika kita melakukan berbagai macam praktek amalan, termasuk perbuatan kita dan ucapan kita, sesuaikan dengan sunnah agar kita mendapatkan petunjuk. Kita lanjutkan yang nomor 3, al-amru bi luzumi jama'atil muslimin wa imamihim wat tahdziru minal furqah. Perintah untuk komitmen dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Peringatan dan sekaligus peringatan, ancaman jangan sampai berpecah belah. Allah taala berfirman, wala takunu kal ladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang tafarraqu, mereka bercerai-berai. Wahtalafu, dan mereka berbeda pendapat. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang al-bayyinat, keterangan kepada mereka. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka itulah orang yang mendapatkan hukuman yang besar. Siapakah orang yang tafarraqu wakhtalafu? Mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Sudah datang peringatan, sudah datang dalil, sudah datang wahyu kepada mereka, tapi masih bingung untuk menstatuskan siapakah Isa, siapakah Yesus. Apakah dia itu anak Tuhan, ataukah orang bejat yang mati kafir? Baik Yahudi maupun Nasrani, mereka sepakat Nabi Isa mati. Makanya kaum muslimin gak boleh tiru-tiru kayak gini. Ada sebagian orang Islam yang gak percaya kalau Nabi Isa masih hidup. Wah, ini keyakinanmu mirip dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi meyakini Nabi Isa mati, Nasrani juga meyakini Nabi Isa mati. Cuman mereka beda pendapat. Kalau Yahudi meyakini Nabi Isa mati kafir, disalib mati kafir. Sementara Nasrani meyakini Nabi Isa mati dalam rangka menebus semua dosa manusia. Ya. Makanya mereka kebingungan ketika ditanya, apakah Yesus yang kalian sembah dibunuh dalam rangka menebus dosa manusia? Mereka jawab, ya. Berarti dia juga menebus dosanya orang Yahudi yang membunuhnya. Iya atau tidak? Enggak ada pilihan lain kecuali menjawab ya, karena semua manusia. Kalau begitu, beliau juga menebus dosanya seluruh kaum muslimin yang tidak mengikuti Nasrani. Harusnya iya. Berarti kalau gitu, mau beragama Nasrani maupun beragama non-Nasrani, semuanya bersih dari dosa. Hanya berkat satu orang, maka semuanya bisa masuk surga. Nah, ini cara berpikir bagaimana kayak gini ya? Dan kita bisa lihat, gara-gara cara berpikir semacam ini, agama mereka kan punya prinsip permisif, semua serba boleh. Coba apa yang dilarang dalam Nasrani? Apa yang dilarang dalam Nasrani? Korupsi. Korupsi dilarang ya. Maling dilarang ya. Itu gak perlu agama. Gak ada agama sekalipun orang sudah tahu kalau ini dilarang. Karena dzalim murni, akal bisa menjawab. Ngantemi orang juga dilarang, membunuh orang dilarang. Sehingga hampir tidak ada sesuatu yang dilarang dalam diri mereka. Nipu saja boleh ya. Apalagi ya sebatas maksiat yang untuk kepentingan pribadi. Terkait syahwat mulut dan syahwat di bawah perut. Syahwat kemaluan. Dan mereka lah orang-orang yang berpecah belah, yang ikhtalafu, mereka berbeda pendapat setelah datang penjelasan. Dan dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Orang muslim jangan ikut seperti ini. Sudah dapat penjelasan, ada keterangan, tapi memilih pendapat yang bertentangan dengan penjelasan dan keterangan itu. Berarti dia sama dengan karakter orang Yahudi, tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mereka tetap berpecah, mereka berselisih pendapat padahal sudah ada keterangan. Berarti mafhum mukhalafahnya adalah bersatulah di atas al-bayyinah. Bersatulah kamu di atas keterangan dan di atas dalil. Karena kalau kamu tidak bersatu di atas keterangan dan dalil, kamu berpecah belah dan akan bermusuhan. Dan itulah sumber perpecahan yang terjadi kaum muslimin ketika mereka tidak mengembalikan dirinya kepada dalil. Kalau semua orang dikasih kebebasan, Syiah terserah mau jadi Syiah, Ahmadiyah terserah Ahmadiyah, Ghafatar terserah Ghafatar. Yang penting nanti kita bersatu padu untuk menurunkan Ahok. Ya ini gak bisa. Ideologi berbeda. Kalau ideologi berbeda gak mungkin bisa disatukan. Ya. LDI ikut gabung nanti, apalagi Ingkaru Sunnah ikut gabung. Dengan berbagai macam latar belakang ideologi, silakan gabung. Kita bersatu bersama. Gak mungkin. Karena ideologinya beda. Untuk bisa bersatu, ideologinya harus sama. Allah juga berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Orang-orang yang memisahkan diri mereka dari agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka menjadi syi'ah. Syi'ah-syi'ah. Syi'ah itu jamak dari syi'ah. Syi'ah artinya apa? Kelompok. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi kelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'in, kamu bukan bagian dari mereka sama sekali. Innama amruhum ilallah, urusan mereka kembali kepada Allah. Sampai ada kelompok kecil-kecil, sekte-sekte karena menolak keberadaan Al-Quran, padahal sudah datang keterangan, kamu bukan bagian dari mereka sama sekali. Innama amruhum ilallah, urusan mereka kembali kepada Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepada mereka apa yang telah kalian apa yang mereka perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang tidak mengikuti agamanya, berarti orang ini telah berpecah dari agamanya. Wallahu taala alam. Untuk lanjutannya akan kita baca di pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.